sakiti aku. Apabila dia menelponmu, meskipun kau telah resmi milikku, karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu saat dia bersama. Masa lalu terulang.